Ini saya enggak bisa baca ini. Apakah sebagian atau selain dari manusia juga memperoleh syafaat? Ya, terkait dengan surga dan neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semuanya, kepada manusia dan kepada jin juga. Maka hal-hal yang terkait dengan syafaat sama berlaku juga untuk mereka.